Pa'palakwanna, suho, hondongam, appa. Mahasan pimpa tulai tau buda Petrus sola Yohanes, ya sulesihan na pelambi sanaka nakasando sola tulang kakalebuan na Saduki, anna kapalana to si unjagay banwa debata. Indo tau sule, si lele mealialia kendo na pepakguhan Petrus sola Yohanes nawa, tanda na deeng katuwas sule di omay kamateam, ya puhan tibangos sule puang Yesus di omay kamateam. Ia silele nusak ka Petrus la Yohanes, anna napatamay tahungkum. Ia dipailampi tahungku suela kumasya akabenyim. Sapo buda tau tuhinyi pepakguhan nung katapai. Ia kihangan noong bilangan na, muane mandipi anna lima sakbui. Tapa na masya, mahempumi to pepungu na to Yahudi solam matulun na, anna tulat tak pepondongan na Musa di Yerusalem. Watweta to'o, dio he esando to'o, isa nga Hanas sola Kayapas, Yohanes, Alexander, anainggan na tausenga to tihekem pesubun na sando to'o. Ia dibawan Petrus sola Yohanes lako olonin do to mahempum, anna napahesay na wa, Kamatuhan na kay lang kalemu, men na hakumbeng kwa kakwasaam, anna malim pugaw kahakahaya to'o. Tapa na timba Petrus na punoyin penawa maseho na wa, O inggan na kwa pepungu na, anna matulun na to Yahudi. Kasuhungan na dipahesakan indi allo temo, aka umpamoloi kami sato kempo, annala melok ko umpengisan ni aka umpabonoi. Pahalu umpengisan ni manapa, inggan na kuak to Israel, susi to dio heen temo, tento tak dio heen. So lasangan na Yesus Kristus to Nazaret, to puha umpateya ya buka josi tambem, sapok na patibangus sule puang ala tala dio melak na tomate, na suhu ninde tau, bono anna kekdek dio lomwa. Yesus Kristus ian to'o, indo nawani lambat takada dewata, indo batu untibe ngam wak tukam, sapo ia hadialah dipo batu longkahim. Anggan numpola lampuang Yesus, malah tau salama akailanin delino, tak den tau sengak nabeng kuasa puang ala ta'ala, lompa salama ahupa tau. Tapana naita indo tomak hempung kabahanian na Petrus sula Yohanes, ya pila asan nakanaisan nawa, tau biasa to tak den masikola. Ian to'o nanaisan mi, nawa pentuhu na puang Yesus. Sangin tak nesa makka dalam bahoi, akain to wali na pabono diosian nampek na Petrus sula Yohanes kekde-kekde. Ia nasuen ni doto dua mesubum, anamane sifat 77 doto mak hempum, nawa, akala tapogosan na inde tau. Akan esan nasa mi isin nan de Yerusalem, nawa, inde mai tau, puhan numpada ditanda memenga-menga, anna tak delalan nala dibahoi. Sapok la dipakahea, anna mala tak tutuan buda tau misan ni inde pak pogaukna, anna tak mak tulak-tulak lu lako tau, lon tulak sangaya to'o. Puhai si buat tulak-tulak, na tambai sule tamen toto dua, anna nawan ni. Tang kuak mala lon tulak lu sangan na Yesus, anna tak toya lama lam pepak guha lu lako tau. Sapok na timbai Petrus sula Yohanes nawa. Penawannya, men na mapia diolo na puang ala ta'ala, mati nuhuk diikwa, anna mati nuhu lako puang ala ta'ala. Akena tak malata kitulak liu, inggan na kahakaha to puha ki ita na kihingi. Sapo muyan na napakahaya, katampasan na nasualao, akatay den na italalala na akasusi anna mala ditahungkum. Akamahaya ilako tabuda, tumpuji sangan na puang ala ta'ala, muita kahakaha mani wali dadi na pugaw suhona. Akendo to kempo, labin na 40 taon na dadin na, napabono umpulalan tanda memanga-manga. Tapana dilapasan Petrus sula Yohanes, ya lekba nung pelambi solana, anna natulasan inggan natula na kapulasando, sola matulun na to Yahudi. Tapana nahinyi sola natula na indo to dua, yung pamesang kalena, anna mweke ipinaban na maksambajan na wa, O pweki, iko puhong pada di langit solalino, lekbo anangan ni sinna. Puhako mak bataka dan apolombo sabuak mu Daud, neneki to nasahum penapa maseho mu ua, maakan nama husa ito tamuisan puang ala ta'ala. Maakan nampat tuji kahakahatak den gunana hupatau. To mahajin delino mak patoka, anna mahem pun ninggan na pekutukna umbali-bali debata, anna to puha nalanti lame pasalama. Aka setongan na, puha mahem pun to mahaja Herodes anna Pilatus, sola to tamuisan puang ala ta'ala, anna to Israel ilanin de kota, umbali-bali sabuak mu puang Yesus to maseho, anna to puha ulanti. Aka lompasulelako mentuk na kaha-kaha to puho mpak tantu mengkalau diomai, situhu kekuasaan muan napa elokmu. Ode bata, petua yung basusi napa kahyakkan temo. Bengkan ni inggan na kasabuakmu kabahaniam, annamala bahanikam umpak pakaheba angkadammu. Tandoikan palak pak kamasemu, lomba baka bono salako hupatau, anna lompak patanda amma umpahu patanda, anna tanda memengamenga solasangan nasabuakmu, puang Yesus to maseho. Puha mak sambajam, ya tak papahodoin doonyan naungi mak hempu. Ya silelen napunui penapa maseho, napulala sanyimpono kabahaniam, umpak pakahebaam batakadan na puang ala ta'ala. Inggan na to matapa, mesa penapa na takdem mesa lamak kadanawa, inde kuam puam anu mesangku. Sapo inggan na akakanna na ampuam pada-pada. Sola pono kakuasaan nindo suho, ta monda-monda umpak pakahebaam katibangungan na puang Yesus diomai kamateam, anna natambak pono puang ala ta'ala. Tak de mui podola mesa usik din kakuhengam, akatumum puan li tak batu hakabanua, si nabalu anen dua linna, na bapa anna nabehu laku suho, la natawel laku si mesa-mesa tau, to kakuhengam. Susi duka Yusuf, indo to sinasangai suho Barnabas, kalembasan na to mepakahanga, pesupun na lewi, butu deo mai Siprus. Umbalu duka belakna, anen dua linna na bapa anna nabehu laku suho.